Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wal udwana ila ala zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yawmiddin. Tapi kemarin kita ambil tentang ucapan Rasulullah Sallam Taala yang menjelaskan tentang mereka orang-orang Al-Ash'ariyah yang mana madhab mereka adalah madhab At-Ta'til. Demikian pula mereka mengatakan tentang kalamnya Allah SWT adalah makna wahid. Ayat kursi dengan ayat dain maknanya sama. Bahkan Taurat, Al-Injil, dan Al-Quran itu sama. Huna al-Malik rahmat Allah sini membawakan kalamnya Al-Imam Nul-Qayyim rahmat Allah. Wa qala tilmiduhu Ibn Al-Qayyim fi nuniyah min syaril harras. Beliau rahmat Allah mengatakan, wa'lam bi anna tariqahum aqsu tariqal mustaqim liman lahu aynani ilangqal fa'ajab lil umyani basairi absiru qanal muqallid sahibal burhani wa ra'awhu bi taqlidi awla min siwahu bi ghairi ma basara wala burhani amu anil wahyaini idlam yafhamu maknahuma ajaban lidil hirmani. Berkata tilmiduh murid Sulaiman rahmat Allah, yaitu Al-Imam Nul-Qayyim rahmat Allah, dalam kitabnya An-Nuniyah yang disyarah oleh Khalil Harras. Beliau rahmatullah mengatakan, wa'lam bi anna tariqahum aqsu tariqil mustaqim. Ketahuilah bahasanya metode mereka orang-orang Asy'ariyah, madhab mereka aqsu tariqil mustaqim, kebalikan dari jalan yang lurus, kebalikan dari madhab yang benar. Liman lahu aynani, bagi seorang yang memiliki dua mata. Mata penglihatan yang hissi dengan mata hati akan dapat mengetahui tentang kebatilan madhab Al-Asy'ariyah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW di atas bahwa wa hadza ma'lumul fasad bid-darurah. Sampai beliau rahmatullah mengatakan, fa'ajab lil umyanil basairi absiru. Maka terheranlah terhadap al-umyani, orang yang buta. Basair, mata hatinya, basirahnya. Absiru qanal muqallid sahibal burhani. Lihatlah keberadaan al-muqallid, orang-orang yang taklid kepada sahib burhani, pengarang kitab al-burhan. Ra'ahu bitaklidi awla min siwahu, yang mana dia berpendapat bahasanya ini taklid itu lebih utama daripada yang selain. Bighairi ma basar wala burhani, tanpa ada burhan, tanpa mengikuti dalil yang ada. Wa amau anil wahyaini, sehingga dia buta dari memahami Al-Quran dan Sunnah dari dua wahyu. Itulam yafhamu maknahuma, tatkala mereka tidak memahami makna keduanya, ajaban lidihirmani, sungguh mengherankan bagi orang-orang yang diharamkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dalil Al-Quran dan Sunnah sangat jelas, sangat banyak. Nah, tapi dibutuhkan as-sidq, dibutuhkan kejujuran di dalam tamassuk bi Al-Kitab wa Sunnah, di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Qala Syekhu Muhammad Amin Syengkiti fi tafsiri adwa'il bayan ala tafsiri ayati istiwa'illahi ta'ala ala arsih alati fi suratil a'raf. Berkata Syekh Muhammad Amin Syengkiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya adwa'ul bayan, yang mana tafsir adwa'ul bayan adalah tafsir Al-Quran bil-Quran. Dan ini adalah seutama-utama tafsir. Tafsir kalamnya Allah SWT ditafsirkan dengan kalamnya Allah SWT yang lain. Ini seutama-utama tafsir. Yang kemudian baru tafsir Al-Quran bi sunnah. Baru tafsir Al-Quran bi akwal mereka para a'immah, para salaf. Beliau rahmatullah mengatakan di dalam mentafsirkan tentang ayat istiwanya Allah SWT di atas arasy-Nya yang ada di dalam surat Al-A'raf, beliau mengatakan i'lam anahu ghalita fi hadha khalqun la yuhsa kasratan minal mutaakhirin faza'amu anna dhahira al-mutabadira as-sabiqa ila al-fahmi min ma'na al-istiwa wal yad mathalan fil ayatil qur'aniyah huwa musyabahatu sifatil hawadith. Waqalu yajibu alaina an nusarrifahu an dhahirihi ijma'an. Beliau rahmatullah mengatakan, i'lam ketahuilah bahwasanya telah keliru, telah salah tentang hal ini di dalam memahami tentang istiwanya Allah SWT di atas arasy-Nya. Banyak manusia yang keliru di dalam memahaminya sehingga menafikan istiwanya Allah SWT di atas arasy-Nya. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh mereka para salaful ummah, sehingga mereka mengedepankan akal mereka, sehingga mereka menafikan istiwanya Allah SWT di atas arsy. Ilam annahu ghalita fi hadha khalqun la yuhsa kasratan minal mutaakhirin. Banyak manusia dari orang-orang yang datang belakangan yang keliru di dalam memahami permasalahan ini. Masuk dalamnya mereka orang-orang Asy'ariyah. Faza'amu anna dhahira al-mutabadira as-sabiq ila al-fahmi min ma'na al-istiwa wal yad mathalan. Mereka beranggapan, mereka meyakini dengan keyakinan yang salah bahasanya zahir dari ayat-ayat Al-Quran, zahir al-mutabadir as-sabiq ilal fahm, makna yang terlintas di benak baik berupa makna istiwa ataupun al-yad. Ini sebagai contoh tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah SWT. Mereka beranggapan, mereka meyakini dengan keyakinan yang keliru, huwa musyabahatu sifatil hawadih, menyerupai sama dengan sifat-sifat makhluk. Tatkala mereka melewati tentang ayat-ayat istiwa, berarti istiwanya Allah SWT sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya makhluk di atas mustawa alaih butuh kepada tempat istiwanya. Berarti kalau Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya, Allah SWT butuh kepada arsy. Sehingga tidak mungkin Allah SWT butuh kepada arsy. Sehingga mereka apa? Mereka nafikan. Allah SWT tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Mengapa? Kalau mereka tetapkan berarti menyamakan Allah SWT dengan makhluk-Nya. Demikian nas-nas yang lainnya, dalil-dalil yang lain tentang sifat-sifat Allah SWT. Waqalu, dan mereka menyatakan, yajibu alaina anusarrifahu an dhahirihi ijma'an. Maka wajib bagi kita untuk memalingkan dari makna zahirnya. Ijma'an. Mereka mengatakan ijma'. Ijma'nya mereka ahlu dolal. Harus dipalingkan. Mengapa? Dikarenakan dohir nusus tashbih. Dohir nusus kufur. Dohir nusus ghairu murad. Sehingga harus ditahrif. Nah, tapi mereka menamakan ta'wil. Agar manusia menerimanya. Demikian kondisi mereka ahlul batil. Menamai kebatilan mereka dengan nama-nama yang bagus agar diterima, sehingga jangan tertipu dengan slogan-slogan yang bagus tapi hakikatnya adalah busuk. Qala wala yakhfa ala adna akilin ana haqiqata ma'na hadzal qaul أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. قال يعني شنقيطي رحمه الله تعالى mengatakan ولا يخفى على أدنى آكل. Tidak tersembunyi bagi seorang yang memiliki akal. Meskipun akalnya minim. Ana haqiqata ma'na hadzal qaul. Bahasanya hakikat makna keyakinan mereka orang-orang al-musyabbihah ataupun mu'attilah yang mengatakan wajib bagi kita untuk memalingkan nas-nas sifat dari makna zahirnya. Ijma'an. Hakikat ucapan ini, annallahu wasafa nafsahu fi kitabihi bima zahiruhu al-mutabadiru minhu as-sabiq ila al-fahmi kufur. Bahasanya Allah SWT mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang ada di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Dengan zahir yang terpahami, suatu kekufuran. Mengapa kekufuran? Karena tashbih. Merupakan bentuk kekufuran kepada Allah SWT. Wal qaul fihi bima la yaliku bihi jalla wa ala. Dan tatkala diyakini hal tersebut, berarti apa? Meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qila lahu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim lam yubayyin harfan wahidan min dhalik ma ijma'i ma yu'tadu bihi min ulama'i ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayan an waqtil hajah ilayh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan tentang keberadaan beliau, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepadamu adzikr, litubayyana linnas, untuk memberikan penjelasan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang Allah SWT turunkan kepada mereka berupa ayat-ayat Al-Quran. Lam yubayyin harfan wahidan, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan satu huruf pun tentang bahasanya zahirun nusus ghairu murad, ghairun nusus tashbih ataupun kufur. Tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ijma'i ma yu'tadu bihi minal ulama ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayan an waqtil haja ilaih. Bersamaan di sana mereka para ulama bersepakat, berijma. Dari mereka-mereka para ulama yang dianggap ijma mereka, tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penundaan terhadap suatu penjelasan tatkala dibutuhkan. Wa ahrafil aqaid la siyama ma dhahiru al mutabadiru minhu al kufr wad dalal al mubin. Lebih-lebih dalam permasalahan akidah, masalah keyakinan, masalah i'tiqad. La siyama ma dhahiru al mutabadiru minhu al kufr wad dalal al mubin. Lebih-lebih lagi tentang zahir dari nusus yang terpahami bahasanya zahirnya kufur dan kesesatan yang sangat jelas. Hatta ja'aha ulail jahalah minal mutaakhirin, baru sehingga datanglah mereka orang-orang jahalah, orang-orang yang bodoh yang datang belakangan. Faza'amu annallaha atlaqa ala nafsihi alwasf bima dhahiru almutabadiru minhu la yalik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam katama anna dhalika dhahir almutabadir kufrun wa dhalal yajibu sarfu lafdi anhu. Yang mana mereka orang-orang yang datang belakangan beranggapan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memutlakan sifat atas dirinya. Bima dhahiru almutabadiru minhu la yalik, yang mana dhahirnya tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam katama anna dhalika dhahir almutabadir kufr wa dhalal. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan hal tersebut. Bahasanya dhahir nusus tadi apa? Kufur dan dhalal. Yajib sarful lafzi anhu. Sehingga lafaz nusus harus dipalingkan dari makna zahirnya. Wa qulu hadza min tilqa'i anfusihim. Maka ini semua datangnya dari diri-diri mereka. Tidak ada satu dalil pun yang mendukung keyakinan mereka ini. Min ghairi iqtimadin 'ala kitabin aw sunnah. Tanpa ada dasar, tanpa ada sandaran dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Ataupun dari akwalnya mereka para salaf, para a'immah. Subhanaka hadha buhtanun azim. Maha suci Allah SWT, sungguh ini adalah kedustaan yang besar. Wala yakhfa anna hadzal qawla min akbarid dhalal wa min a'dami istira' 'ala Allah jalla wa 'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak tersembunyi lagi bahasanya pendapat ini, pendapat mereka-mereka yang mengatakan dhahir nusus tasybih, dhahir nusus kufur, dhahir nusus ghairu murad, sehingga harus ditahrif dari makna dhahirnya. Ini tidak tersembunyi lagi bahasanya pendapat ini adalah min akbarid dolal, kesesatan yang sangat. Wa min a'dami iftira 'ala Allah, bentuk kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala wal haqqu alladhi la yashukku fi adna 'aqilin anna kulla wasfin wasafallahu bihi nafsah aw wasafa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam fadahiru almutabadiru minhu as-sabiq ila al-fahmi ila fahmi man fi qalbihi syai'un minal iman huwa tanzihu tam an musyabahati syai'in min sifatil hawadith. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wal haq, yang benar, yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi seorang yang memiliki akal, bahasanya seluruh sifat yang Allah SWT sifatkan bagi dirinya atau telah disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka yang terpahami dari dohirnya bagi orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, huwa tanzihu tam an musyabahati syai'in min sifatil hawadith, yaitu mensucikan Allah SWT dengan pensucian yang sempurna. Bahasanya sifat-sifat Allah SWT tidak menyerupai sedikit pun dengan sifatnya makhluk. Ini yang benar. Qala beliau rahmat Allah mengatakan, wahal yungkiru akil anna sabiq ilal fahmi al mutabadir likuli akil huwa munafa al khaliq lil makhluk fidatihi wa jami'i sifatihi, la wallah la yungkiru dhalika illa mukabir. Mudah-mudahan rahmat Allah mengatakan, wahal yungkiru akil, apakah seorang yang berakal mengingkari bahasanya makna yang terpahami bagi setiap orang yang berakal huwal munafa al khaliq lil makhluk, adanya munafa, adanya pertentangan antara pencipta dengan yang dicipta dalam zatnya dan seluruh sifat-sifatnya. La wallah, tidak demi Allah, tidak mengingkari hal tersebut kecuali apa? Orang-orang yang sombong. Ya tentunya al-khaliq dengan al-makhluk berbeda dari sisi zat dan sifatnya. Kalaulah sesama makhluk saja, Pak, zatnya berbeda juga sifatnya berbeda, maka antara al-khaliq dengan al-makhluk mimba bil aula. Qala wal jahilul muftari alladhi yas'umu anna dhahira ayati sifat la yaliku billahi li'annahu kufrun wa tashbihun innama jarra ilaihi dhalika tanjisu qalbuh au tanjisu qalbihi biqadari tashbih bainal khaliq wal makhluk fa'adahu sumit tashbih ila nafsi sifatillahi jalla wa ala wa adamil iman biha ma'a annahu jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsah fakana hadzal jahil musyabbihan awwalan wa mu'attilan tsaniyan. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan wal jahil muftari, seorang yang jahil, yang bodoh, dan lagi dia pendusta yang beranggapan bahasanya zahir ayat-ayat sifat tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT dikarenakan zahir nusus kufur ataupun tasybih, Inna majara ilaihi dhalika tanjizu qalbih biqadri tashbih. Yang menyeret mereka meyakini keyakinan yang seperti ini dikarenakan hati mereka ternajisi dengan kotoran-kotoran tashbih. Penyerupaan antara Allah SWT dengan makhluk. Fadahu sumu tashbih ila nafsi sifat. Sehingga kejelekan dari tashbih ini menyeret mereka untuk menafikan sifat Allah SWT. Wa adamil iman biha, dan tidak mengimani terhadap sifat-sifat Allah SWT. Ma'anau jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsah. Bersamaan Allah SWT yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat. Sehingga seolah-olah mereka lebih tahu tentang diri Allah SWT dibandingkan Allah SWT. Fakana hadal jahil musyabbihan awalan wa mu'attilan thanian. Maka orang yang jahil ini, dia yang pertama adalah menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Kemudian mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Sehingga benar yang dikatakan oleh mereka, para ulama, mereka waqa'u fima farru minhu bal asyad. Mereka terjatuh dari sesuatu yang mereka lari darinya, bahkan mereka tercebur dalam sesuatu yang lebih parah. Mereka lari dari apa? Dari tashbih. Tapi mereka terjatuh dalam tashbih. Bahkan terjatuh dalam ta'til. Waqaw fima farru minhu bal asyad. Fartakaba ma la yaliku bila ibtida'an wa intiha'an. Sehingga mereka terjatuh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT di awal dan akhirnya. Di awal sudah salah, akhirnya nambah salah. Walau kana qalbuhu 'arifan billahi kama yanbaghi mu'adziman lillahi kama yanbaghi tahiran min aqdari tashbih lakana al-mutabaddiru indahu as-sabiqu ila fahmihi anna wasfallahi ta'ala balikun minal kamal wal jalal ma yaqtau awham ala iki tashbih al-mushabaha bainahu wa baina sifatil makhlukin fayakunu qalbuhu musta'idan lil imani bisifatil kamal wal jalal as-sabitah lillahi fil qur'ani wa sunnah sahihah ma'a at-tanzihi tam an musyabahati sifatil khalq ala nahwi qawlihi laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir intaha kalamuhu rahimahullah. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan walau kana qalbuhu 'arifan, dan kalaulah seandainya hati-hati mereka orang-orang musyabihah dan mu'attilah, hati mereka mengenali Allah SWT sebagaimana yang semestinya, mu'adziman lillahi kama yanbaghi, demikian pula mengagungkan Allah SWT sebagaimana yang semestinya, tahiran min akdari tashbih, hatinya suci, bersih dari noda-noda tashbih, lakana al-mutabadiru indahu, maka niscaya yang akan terpahami tatkala dia membaca nususus sifat ila fahmihi, bahasanya sifat-sifat Allah SWT yang menunjukkan kepada puncak kesempurnaan, puncak keluhuran, yang akan memutuskan auham ala ikit tashbih, yang akan memutuskan apa? Pemahaman-pemahaman tashbih antara bainahu wa baina sifatil makhluk, antara Allah SWT dengan sifatnya makhluk. Fayakunu qalbuhu musta'idan lil iman, sehingga hatinya siap untuk beriman terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT yang telah tetap bagi Allah SWT di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, ma'a at-tanzihitam, disertai adanya pensucian yang sempurna dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. sebagaimana yang Allah SWT nyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sehingga ayat ini adalah umdah, dasar pokok dalam permasalahan ini. Tapi mereka mengambil sebagian ayat dan meninggalkan sebagiannya. Mereka hanya mengambil apa? Orang-orang Mu'attilah hanya mengambil laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT suatu apapun. Sementara orang-orang musyabihah hanya mengambil apa? Wa huwa as-sami'ul basir. Berarti pendengaran penglihatan Allah SWT sama dengan makhluknya. Hanya mengambil sepotong-sepotong. Tidak diambil keseluruhan. Sehingga tatkala diambil keseluruhan berarti apa? Akan menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT yang mana sifat-sifat Allah SWT tidak serupa dengan sifat makhluknya. Tapi pada unfaqra yang setelahnya, insyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang mendatang. Bi'idhnillah wallahu a'lam.